ada yang tersisa. Yang ku harapkan, kunci hatiku telah kau bawa pergi. Ku pernah ingin kau kembali. Kau pujaanku yang memikat hati. Tapi ku takut terulang lagi kepedihan ini. Hiduplah dengan cinta dan pilihanmu. Sampai mati ku tak akan lupakanmu. Walau perih bila aku mengingat dirimu. Terlalu dalam cinta yang pernah terjadi. Harus ku relakan kamu, kamu mantan terbaikku. Aku patah hati, seluruh aliran darahku jadi perih. Sampai mati ku tak akan lupakanmu. Walau